Mitra Bisnis, fraksi PAN DPR berencana mengusulkan pembuatan undang-undang tentang cuti hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam undang-undang itu, para pemberi kerja termasuk pemerintah dan perusahaan swasta wajib menaikkan waktu cuti hamil dari saat ini 3 bulan menjadi setidaknya 9 bulan. Alasannya adalah memberi kesempatan untuk menyiapkan generasi berkualitas sejak masih dalam kandungan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda mengenai rencana ini? Begini, Indonesia ini negara berkembang, ya. Jadi kita harus melihat kepada diri sendiri posisi kita ini di mana. Jangan melihat kita ini ada di planet tersendiri. Kita lihat Singapura seperti berapa lama sih cuti hamilnya. Malaysia berapa lama. China berapa lama. Itu harus ada perbandingan-perbandingan. Jangan membuat aturan ini seenak perutnya sendiri. Nah, jadi di mana itu generasi yang disebut itu unggul gitu ya. Ibu-ibu yang sekarang aja nggak bekerja juga cutinya lebih lama melahirkan karena dia memang profesinya ibu rumah tangga. Generasinya ya tetap aja begini-begini. Karena bukan terletak dari ASI-nya itu generasi yang unggul. Yang unggul itu daripada pendidikan dan korupsinya itu dikurangi. Terutama yang ada di Dewan, gitu. Karena bagaimanapun juga keunggulan itu adalah proses mental. Ya, bukan proses ASI keunggulan itu. Bukan proses cutinya keunggulan bangsa ini. Sangat keliru kalau keunggulan bangsa dinilai dari cuti berapa lama dan keunggulan dari ASI. Itu suatu hal yang istilahnya bertentangan dengan efisiensi dan produktivitas di mana daya saing sekarang ini sudah sangat dituntut. Artinya cuti yang sekarang saja sudah 3 bulan ini sudah sama dengan internasional. Terus kenapa kita harus dilebih-lebihkan lagi? Jika jadi diterapkan, apakah aturan ini berpotensi membuat perusahaan tidak meng-hire wanita lagi sebagai tenaga kerjanya, Pak? Ya, udah pasti. Nanti lebih banyak karena unproduktif, jadi ngapain juga, ya. Jadi di sini, membuat aturan itu, undang-undang itu harus melihat berapa pengangguran kita. Dan berapa dari pengangguran itu wanita, ya. Itu harus dilihat semuanya, jadi jangan membuat aturan-aturan yang sekehendak perutnya sendiri. Harus dilihat fakta bahwa kesejahteraan itu di kita ini masih barang langka, jauh daripada kesejahteraan. Jadi itu dulu, kalau kita tingkatnya industrialnya sudah begitu maju, ya, bahwa Indonesia ini negara industrial, silahkan beraturan. Wah, untuk makan aja masih sulit bikin aturan yang kayak gitu. Jadi kebodohan permanen menurut saya yang membuat aturannya justru. Lalu bagaimana dengan alasan rencana aturan ini juga terinspirasi oleh negara-negara seperti Skandinavia dan Kanada yang memberikan cuti selama 9 bulan? Kalau negara-negara itu harus ada perbandingannya, itu negara-negara macam apa, kita negara macam apa, artinya cocok apa tidak gitu loh. Ya, kecocokan itulah yang harus dipelajari. Ya jelas belum cocok, karena Indonesia ini negara-negara pengangguran. Banyak miskinnya daripada yang kayanya. Jangan menganggap kita ini seolah-olah negara makmur. Ini suatu hal yang keliru. Yang banyak diajarkan bahwa kita ini negara makmur, gemari paloh jinawi. Itu keliru banget kalau pengertian-pengertian seperti itu. Gitu. Demikian Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.